Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk setiap transaksi online. Pajak ini dianggap penting lantaran transaksi e-commerce di Indonesia saat ini meningkat pesat hingga 300%. Untuk membicarakan tentang hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Pak Kusumo, bagaimana komentarnya soal ini? Tentunya akan pengaruh bagi para pemain di marketplace maupun individual seller. Kalau dari individual seller, pandangan pribadi saya sih, mestinya harus dilihat lagi pajak ini itu juga mungkin bisa mirip dengan perusahaan offline yang sudah PKP atau belum. Jadi ada minimum transaksi berapa sebelum mulai terkena pajak itu. Ini akan bisa menjadi salah satu penghalang industri ini untuk grow lebih cepat ya. Secara prinsip sebetulnya yang perlu dipikirkan adalah secara eksekusinya. Kemudian kriteria-kriteria yang menurut saya harus fair aja gitu buat semuanya. Jadi kendala para pemain online di Indonesia adalah bagaimana dengan pemain online di luar negeri yang jualan barang di Indonesia. Mereka bukanya di Singapura, di Malaysia. Mereka tidak menyerap tenaga kerja. Mereka tidak kena PPH, mereka tidak kena PPN, anything. Ya kan? Padahal buat kami yang perusahaan yang notabene lokal, saya nggak urusan masih yang punya asing atau tidak kan. Selama mereka sudah punya perusahaan di Indonesia, berarti kan pemain-pemain ini kan juga menyerap tenaga kerja dan mereka mestinya juga harus bayar pajak kan, sesuai dengan kewajiban kita kan sebagai perusahaan. Lantas bagaimana sebenarnya harapan para pelaku bisnis dari pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas di bisnis e-commerce ini, Pak Kusumo? Yang kami harapkan adalah fair treatment aja dari pemerintah. Apabila pemerintah akan melakukan ini, dukungan apa dari pemerintah yang juga bisa membantu kami untuk industrinya ini bisa grow, dan in return kan kita juga membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kayak misalkan, bagaimana ini langkah-langkah pemerintah yang secara nyata untuk membuat broadband access itu ada di mana-mana. Bukan cuma terfokus di kota-kota besar saja. Di semua studi yang dilakukan di negara manapun, itu ditunjukkan bahwa apabila negara itu internet koneksinya itu affordable dan juga merata di semua daerahnya, tentunya akan membantu perekonomian. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah nyata dari pemerintah ini untuk melindungi industri yang ada di Indonesia ini? Kalau yang di Indonesia mau diimpos macam-macam, tapi yang dari luar negeri tidak terkena aturan yang sama, bukannya itu menyulitkan kami semua di sini. Nanti ujung-ujungnya kalau kami semua di sini tidak ada yang berhasil, atau malah sebagian pindah keluar, ya kan itu kan rugi untuk semuanya, Pak. Pemerintah juga nggak akan dapat apa-apa. Selain itu, adakah dukungan lain atau semacam pembenahan iklim berbisnis, khususnya di bidang e-commerce, yang bisa didorong terhadap pemangku kebijakan, Pak Kusumo? Salah satunya adalah mungkin ini ya, regulasi yang jelas juga untuk customer protection-nya. Jadi apabila ada customer yang dirugikan, itu bagaimana? Apakah ada badan yang melayani itu? Dan dari pemerintah juga harus secara tegas menindak pemain-pemain yang tidak benar. Di negara-negara yang e-commerce sudah maju, cara pemerintah untuk membantu industrinya untuk berkembang itu macam-macam. Saya kasih contoh aja mungkin Amerika. Kalau di Amerika dulu awal-awalnya, ya seperti normal aja. Kalau memang mendirikan perusahaan, ada kewajiban pajak. Tetapi bukan ada tambahan-tambahan lain. Malahan, kalau di Amerika, pengeluaran untuk riset itu bisa mendapatkan tax return dari government. Jadi government memacu supaya perusahaan-perusahaan ini juga menginvest bagian dananya untuk riset. Jadi supaya lebih berkembang. Itu kalau di Amerika. Kalau di China, yang kami tahu adalah awal-awalnya benar-benar diprotek ya. Pemain asing nggak ada yang boleh masuk. Sampai industrinya sendiri kuat, baru dibuka. Mungkin sudah terlalu terlambat untuk pemain asing mau menjadi dominant player di China. Kita lihat di China, sekarang dominant player-nya apa? Semua perusahaan lokal. Tapi itu ekstrim yang satunya nih. Kalau di negara-negara lain, kita juga pernah melihat studinya. Rata-rata pemerintah turut serta secara nyata, seperti di Korea, segala itu pemerintah juga sangat aktif untuk infrastruktur ya. Demikian CEO Blibli.com, Kusumo Martanto, saya Gery Sadewa.